Janganlah aku dirayu, janganlah aku kogoda. Tak sanggup ku menahan beban kasih asmara, beban kasih asmara. Janganlah aku dirayu, janganlah aku kogoda. Tak sanggup ku menahan beban kasih asmara, beban kasih asmara. Jangan sampai kau ulangi, tak sanggup ku menahan beban kasih asmara, beban kasih asmara. Demi ketenangan jiwa yang hauskan ketentraman, hentikanlah bujukmu. Janganlah aku kau goda, tak sanggup ku menahan beban kasih asmara, beban kasih asmara.